itu amalan batin, amalan yang tidak nampak. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Bahasanya seseorang tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Tergantung pada niatnya. Faman kana hijratu ila Allahi wa rasuluhu wa rasulihi wa hijratu ila Allahi wa rasulihi. Dan siapa yang dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu supaya dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, maka hijrahnya pun mendapatkan pahala. Faman kana hijratu lil mar'ah yunkihuha. Tapi kita tidak menyinggungnya. Dan siapa yang hijrahnya karena wanita, yes, karena wanita, ingin menikahi wanita, wah saya hijrah dari A ke B, saya hijrah ke Solo, nah, ya rumahnya di Sukarjo, mau hijrah ke Solo, karena di Solo, karena di Sukarjo mungkin wah kampungnya sudah berantakan, ya dalam artian banyak kriminal, kan ada ya kampung itu khusus untuk ya tempat maksiat itu ada. Ya, kalau saya aslinya Surabaya, kalau di Surabaya itu ada namanya Kampung Bali, itu khusus. Nggak, semuanya tahu. Ya, Kampung Bali itu, subhanallah, rusak. Maka dari itu kalau, ya, misalnya seseorang di situ kemudian mendatangi hidayah, segera keluar menuju hijrah. Ya, tapi jangan lupa hijrahnya diniatkan karena Allah subhanahu wa taala, mencari pahala. Ya, Allah subhanahu wa taala. Jangan hijrahnya untuk menikahi wanita, nanti nggak dapatkan, ya nggak dapat pahala. Ya, hijrah tapi tujuan tuh nikah. Ndaklah kita niatkan dulu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang ikhlas itu pahalanya luar biasa. Dan setan, iblis pun tidak akan bisa menggoda manusia yang ikhlas. Sebagaimana ketika iblis mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah tangguhkanlah saya, karena kau sudah memvonis saya termasuk orang-orang yang kau laknati, termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan iblis sampai sekarang masih hidup, ya, sampai akhir, yaumul akhir. Dan tugasnya iblis di dunia menggoda anak Adam, mengajak mereka, ya mengajak apa? Bermaksiat kepada Allah, entah itu kufur kepada Allah atau melakukan dosa besar. Intinya mengajak supaya iblis juga ada temannya. Ya, maka saya akan menggoda anak Adam kecuali min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas hanya mengharapkan wajah Engkau ya Allah. Jadi ikhlas itu musuh. Jadi musuhnya iblis takut. Iblis itu takut dengan orang yang ikhlas. Dan ikhlas itu tidak mudah. Kadang orang melakukan supaya apa? Supaya dipuji. Kadang orang melakukan suatu amal, tapi dia niatnya tidak karena Allah, karena sesuatu, entah itu karena dunia, entah karena pujian manusia. Maka dari itu perhatikanlah masalah amalan batin ini. Amal batinah, amalan batin, amalan hati. Yang mana kalau amalan batin kita baik, insya Allah amalan dohir pun akan baik. Kebanyakan orang perhatikan amalan dohir yang nampak, tetapi amalan batinnya dia tidak merasa. Ternyata dia tidak ikhlas, ternyata dia tidak bersabar, ternyata dia tidak istiqomah. Istiqomah penting. Ya, apalagi ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan amal soleh, maka hendaklah istiqomah, hendaklah kita acik, hendaklah kita mudawana, yaitu istiqomah terus, ya, hatta ya'tiyanal yakin, sampai kematian menjemput kita. Jadi istiqomah. Dan Allah sangat cinta kepada amalan meskipun itu sedikit, tapi kalau dia istiqomah maka Allah lebih mencintai. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ila Allah ad-duamu wa inqala. Amalan yang Allah paling Allah cintai itu adalah sedikit tapi dia istiqomah. Sedikit tapi dia acik. Maka dari itu hendaklah kita istiqomah dalam segala hal, ya. Istiqomah kepada teman, istiqomah kepada ya berbuat baik kepada orang, istiqomah menghormati guru, istiqomah untuk sholat, istiqomah untuk sedekah, istiqomah untuk puasa, istiqomah untuk pacaran, ya jangan ya, kalau pacaran jangan ya. Ada orang istiqomah untuk pacaran, tidak boleh ya, bahaya pacaran itu, bahaya. Kenapa? Karena yang ketiganya adalah syaitan, ya. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, yang hadisnya adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini adalah muttafaqun alaih. Hadisnya sahih. Ya, kalau hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim, berarti hadisnya sangat sahih. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, Sab'ah yudilluhumullah fi dilli yawma la dilla illa dillihi, imamun adil wa syabun nasha'a fi ta'atillah wa rajulun qalbu mu'allakum bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atu imra'ah data mansubin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu wa rajulun dhakarallah khalian fa fadat ayna. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuh orang yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Tujuh orang. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara tujuh golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama imamul adil, yaitu imam yang adil. Imam yang adil adalah imam yang bijaksana, imam yang tidak mendolimi. Karena lawan kata dari adil adalah mendolimi. Dan kita dilarang mendolimi seseorang. Entah mendolimi dengan harta, entah mendolimi dengan darah, entah mendolimi dengan yaitu kehormatan. Dijaga. Kalau dengan harta, janganlah kita mengambil barang orang lain atau mengambil memakan dari harta yang batil. Ya, itu masuk mendolimi orang. Mendolimi kehormatan, janganlah kita menggibah, janganlah mencela, janganlah mengadu domba. Ya, karena seorang muslim dengan muslim yang lain harus menjaga darahnya, dijaga. Ya, hartanya dijaga dan juga kehormatannya dijaga. Jangan dicela, jangan ya difitnah. Kita harus menjaga. Kalau dia punya aib, jangan dibuka ditutup. Siapa yang enggak punya aib, ngacung. Ya, semua orang pasti punya aib. Karena kullu bani Adam khata wa khal khata'il at-tawwabuna. Karena semua anak Adam itu adalah salah. Berdosa. Ya, pernah melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan dosa at-tawwabuna, yaitu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bertaubat tidak hanya cukup dengan lisan saja, ya. Tetapi hendaklah dia memenuhi lima syarat diterimanya taubat. Syarat yang pertama, kalau orang mau bertaubat harus ikhlas dia melakukan ibadah itu karena siapa? Apakah karena pujian manusia atau karena dunia yang diharapkan? Jangan

berlindung dari fitnah Dajjal. Ya, karena Dajjal ini luar biasa. Orang bisa terhipnotis. Kecuali orang-orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu fitnah hidup dan fitnah mati. Kemudian syarat yang terakhir, yang kelima, yaitu an-nadam fi ma fa'ala. Harus ada rasa penyesalan ketika seseorang melakukan dosa hendaklah dia menghadirkan. Harus ada rasa penyesalan. Ya Allah, kenapa saya kok melakukan ini? Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Tapi habis itu melakukan dosa lagi. Ya berarti ya ya Allahnya ya enggak pas itu. Kalau doa ya Allah ampunin dosaku ya Allah, kenapa saya melakukan ini ya Allah, minta kepada Allah supaya diberi hidayah, supaya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak kembali lagi menyesal dan tidak kembali lagi melakukan perbuatan tersebut. Ya. Tapi kalau dia kembali lagi berarti tobat lombok. Ya. Kalau makan lombok habis pedes ya, balik lagi ya, kembali lagi. Maka dari itu hendaklah kita harus taubat nasuha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ya, tubu, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, yaitu dengan sungguh-sungguh. Jangan taubat-taubat lombok, jangan taubat-taubat kadzibah. Ya bohong. Jadi kita harus sadik, tobat sadik, tobat yang benar-benar tobat, tidak mengulangi kembali, kemudian menyesal. Tidak cukup menyesal saja, harus tidak mengulangi lagi. Ya, seperti itu. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil, ya, yang diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Kemudian seorang pemuda, ya, antum sahabat, ya, sahabat pemuda, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaannya, istiqomahkah kita? Bisa enggak kita istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kita muda, semuanya masih muda. Ya. Cuma pertanyaannya, bisakah kita istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena berapa banyak kisah yang awalnya dia ya taat kepada Allah, tetapi di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dikisahkan seorang muadzin yang lama, ya, kemudian melihat seorang wanita, akhirnya jatuh cinta, kemudian mendatanginya, kemudian mengatakan, si fulana, wai fulana, I love you. Kalau bahasa Arabnya, uhibbuki fillah, uhibbuki, ya, saya cinta kepadamu, ya, mengatakan seperti itu. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya, ya, dia tidak mau, tidak, kecuali kalau kamu pindah ke agamaku, karena waktu itu perempuannya agamanya Nasara. Karena dia mengutamakan syahwatnya, mengutamakan yaitu cintanya tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dia pun menjual imannya. Imannya digadaikan dengan perempuan, ya, digadaikan dengan barang yang tidak ada harganya. Ya dunia, ya semua tidak ada harganya dibandingkan iman. Maka dari iman ini nilainya sangat mahal, tidak bisa dijual. Kalau dijual, maka yang rugi ya orang yang menjual. Ya rugi, oh, barang mahal kenapa dijual? Kadang orang dijual kedudukan, dijual dengan harta, dijual dengan supermi, dijual, ya, kayaknya dijual. Aduh, ini. Ada seorang dari Solo, tapi dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia datang ke rumah kita, kemudian dia cerita tentang keadaannya. Subhanallah, banyak maksiatan yang dia lakukan. Kemudian bisa enggak tobat saya diterima, wahai Ustaz? Kemudian saya katakan, siapa yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah membuka luas yang mengampuni, meskipun dosamu menyekutukan Allah, dosa yang paling besar. Kalau engkau datang kepada Allah kemudian memohon ampun kepada Allah dengan shadiqah, taubat nasuha, dengan bersungguh-sungguh taubatnya, maka Allah pun akan mengampunimu. Ya, jangan hiraukan ya ucapan-ucapan orang yang gak bisa diampun dan sebagainya. Tidak. Saya sebutkan kisah seorang yang membunuh 99 orang, datang kepada ahli ibadah, kemudian tanya, bisa enggak saya taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lah, tidak, kamu sudah banyak membunuh orang. Satu membunuh orang saja seperti membunuh semuanya. Akhirnya dipenggal jadi 100. Ya. Akhirnya tanya pada ahli ilmi. Nah, ini perbedaan ahli ilmi dengan ahli ibadah. Orang yang banyak ibadah ya dengan orang yang banyak ilmu. Ini sangat jauh sekali. Maka dari itu setan sangat takut dengan alul ilmi, orang yang berilmu. Kemudian apa? Kemudian orang yang berilmu tadi menyarankan supaya hijrah, supaya pindah dari tempat A ke tempat B, karena tempat A ini sangat berbahaya. Maka dari itu perhatikan, lingkungan ini sangat berpengaruh sekali. Teman itu sangat berpengaruh sekali. Maka kalau orang sudah salah berteman, dibandingkan seperti ya tukang minyak dengan tukang pandai besi. Kalau dia berteman dengan tukang minyak, minimalnya kecilpatan bau minyaknya, ya dapat minyaknya, meskipun tidak beli. Ya. Tapi kalau dia berteman dengan pembuat besi, yang mana di depannya bara api, bisa juga terbakar dia. Atau minimalnya kena asapnya, dan asapnya tidak enak. Dikisahkan ada di Cina, ada seorang teman, ya. Yaitu dia tidak tahu apa-apa karena dia memiliki teman yang jelek. Akhirnya dia menyelundupkan barang, ya barang yang terlarang, aku itu heroin atau apa, intinya kemudian naruh di tas tersebut. Akhirnya dicek di bandara, karena kalau di Cina kalau ketan itu hukumnya apa? Mati. Ya, akhirnya benar ketahuan. Wes, udah. Karena apa? Salah teman, tidak tahu. Dia tidak tahu. Maka dari itu kita harus menghindari. Dan banyak sekali kisah-kisah yang awalnya baik, karena berteman dengan yang salah, maka akhirnya pun dia terbelok. Dulu kita juga SMU, ya. SMU, ya, kita jurusan IPA. Ada teman saya, masya Allah, dia itu rajin sholatnya, masya Allah, dia mungkin dibilang di kelas itu apa ya, kalau masa ibadah dia nomor depan. Akhirnya apa? Akhirnya ikut band, akhirnya ikut pacaran, akhirnya ikut pacaran lagi. Ya. Sebenarnya ini judul yang sangat bagus, cuma ya belum ya. Tapi nanti mengganggu ya. Nanti terbakar ya. Terbakar bisa berbahaya. Akhirnya apa? Teman ini akhirnya pun berubah. Yang awalnya gak bisa drum band, ya, akhirnya masya Allah pandai, bahkan jadi guru drum band, ya, yang drum itu, ya. Yang akhirnya mungkin awalnya gak minum, tapi karena memiliki teman yang jelek, akhirnya lambat laun pun minum. Dan juga ada teman saya dulu, teman sekelas ya, maksudnya teman sekelas. Dulu dia terkenal pendiam, tapi ini waktu masih SMP. Dia terkenal pendiam. Tetapi setelah kita pulang dari Saudi, ya ketika saya pulang dari Saudi setahun yang lalu, ya setahun lebih sedikit, kemudian kita berjumpa dengan teman lama, teman SD dulu. Ya, teman SD berarti berapa tahun yang lalu ya? Tapi masih ingat, ya, teman. laki-laki bukan perempuan. Akhirnya gimana kabar si fulan? Oh, dia di penjara. Loh, kenapa di penjara? Saya pulang dari Saudi kok di penjara karena membunuh. Subhanallah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal dulu dia itu pendiam, padahal itu masya Allah kalau dengan orang itu baik, murah senyum. Ya, kalau orang murah senyum kan menunjukkan orang baik. Senyum, ya, kemudian menghormati orang. Karena di antara tanda, tanda akhlak yang baik, yaitu kaful ada, wabadlun nada, watalqul wajah. Jadi akhlak yang baik sebagaimana didefinisikan oleh Imam Hasan Al-Basri, kaful ada wa badlun nada wa talqul wajah. Jadi apa? Kaful ada, tidak mengganggu orang lain. Ini ciri akhlak yang baik. Kaful ada, tidak mengganggu orang lain. Wa badlun nada, suka membantu orang lain, entah itu membantu dengan tenaga, entah itu membantu dengan harta, entah itu membantu dengan solusi-solusi dan lain sebagainya. Intinya suka menolong, gemar membantu. Bukan kebalikannya, gemar menyusahkan orang. Ya. Kemudian yang ketiga, telkul wajah, bermuka seri-seri. Ya. Maka dari itu, ketika kita berjumpa teman, kalau kita menampakkan seri, muka yang masya Allah dengan senyum, ya, smile kecil, ya. Semalam apa itu ya? Intinya senyum kecil, masya Allah. Itu teman itu menyambut dengan baik. Beda kalau cemburut, ya di mana-mana cemburut. Dilihat cemburut, wah sudah jarang ketemu, ketemu pisan, ya ketemu sekali cemburut langsung. Waduh, ini menunjukkan jangan-jangan ada jangan, ya. Ada apa-apanya. Ya, baik kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, warajulul qalbu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Nah ini, ketika safar pertama kali yang diingat masjid, ya, masa itu bagus. Kadang orang ketika safar, ketika berpergian, yang teringat apa? Perempuan, minuman, ya, main musik dan sebagainya. Ada seperti itu. Wah ini mau safar, misalnya safar ke Jakarta, yang dipikirannya ya kemaksiatan. Tapi ini tidak. Rajulun qalbu mu'allakun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Subhanallah, memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, warajulan tahabba fillah ishtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu seseorang yang cinta karena Allah, dua orang yang cinta karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mencintai saudara kita, hendaklah karena Allah. Hubbu fillah wa buddu fillah, cinta dan benci karena Allah. Hendaklah kita mengedepankan itu, jangan mengedepankan hawa nafsu kita. Tetapi hendaklah kita jadikan cinta kita dan benci kita karena Allah. Kalau Allah cinta maka kita cinta, nah kalau Allah benci maka kita benci. Maka dari itu tidak boleh menjadikan teman Nasara teman kita. Tidak boleh ya, selain muslim kemudian kita sangat mencintainya, bahkan kalau dia tidak hadir ya ada sesuatu yang kurang ya. Kalau dia tidak di sisinya ya, tidak boleh, karena wala dan bara itu adalah bagian dari akidah. Karena Allah tidak cinta kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang keluar dari Islam, maka tidaklah kita juga demikian. Ini semuanya SMU semua ya? Ya SMU semua. SMU berapa? SMA berapa? Satu ya? Tapi di situ ada Nasaranya juga ya? Ada ya? Tapi mayoritas Muslim. Baik. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Ya sekarang yang kelima.

beliau mau'idah Rasulullah SAW. Bahkan dikisahkan ada sahabat ketika Rasulullah SAW bermu'idah, memberikan wasiat, berceramah, ya, sampai-sampai mengatakan kepada Abu Bakar, namanya Hamdallah, datang kepada Abu Bakar, ya, wahai Abu Bakar, yang intinya bahasanya ketika Rasulullah memberikan kita mu'idah, tetapi ketika saya pulang ke rumah nasina, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar juga demikian merasakan seperti itu. Apakah kita ini munafik? Kemudian mereka berdua datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ketika kami di sisi engkau ya Rasulullah, ka'annana ra'yal ain, sebagaimana kita melihat surga neraka dengan mata kepala kita. Walakin idza raja'na ila baitina nasina. Akan tetapi ketika kita pulang ke istri kita, ke anak kita, nasina, kita lupa. Salalah tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa Rasulullah mengatakan? Sa'a. Yaitu beginilah manusia, kadang semangat, kadang ya, kadang semangat, kadang loyo. Ya. Maka dari itu hendaklah kita berlindung ya ketika datang musim ya, karena orang kan ada musim semangat, ada musim tidak semangat. Ketika datang musim tidak semangat, hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita segera melawan hawa nafsu. Li'anna an-nafs la'amartum bisu, karena nafsu ini selalu mengajak kepada kejelekan. Jadi kita harus segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu diberkahi dalam umur kita, supaya diberi kebaikan di dunia ini sebelum datangnya hari kiamat. Jadi poin yang ketujuh ini perlu kita renungkan. Jadi seseorang yang mengingat Allah sampai-sampai mengeluarkan air mata, ya ini orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika sulsul lail ya dipergunakan untuk salat tahajud, minta kepada Allah ya, jangan sampai disalahgunakan ya. Ada orang salat tahajud supaya bisa menyaksikan siapa itu yang artis dari barat ya, beberapa itu ya, pokoknya beber ya, ya, yang umurnya masih muda, tanya penggemarnya ya. Nantinya ya, padahal dia berjilbab, tetapi apa, karena ingin melihat idolanya tampil, akhirnya dia salat tahajud ya. Subhanallah. Ya, ya benar itu. Ya ada yang di mana aslinya Kanada atau mana itu. Ya, saya lupa namanya. Ya dia salat sampai salat seperti itu untuk mendapatkan seperti, ya, subhanallah dunia. Maka tadi janganlah kita sampai terfitnah dengan dunia. Hendaklah kita ya minta kepada Allah, bahkan minta yang lebih tinggi, yaitu surga, firdaus. Ya, surga yang paling tinggi. Jadi harus punya semangat yang tinggi. Maka dari itu sukses tidak hanya di dunia. Ketahuilah bahwa sukses itu juga sukses di akhirat. Sukses di dunia belum tentu dia sukses di akhirat. Orang secara umum, kalau orang bertitel maka sukses, kalau orang duitnya banyak maka sukses, belum. Sukses nanti ketika masuk surga, melihat wajah Allah, itu baru sukses. Ya, baru berhasil. Cita-cita yang tinggi yang harus kita tancapkan pada diri kita, yaitu masuk surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, ini jadi ini sedikit belum semua yang kita sampaikan ya secara pembahasannya, tapi tidak apa-apa karena keterbatasan waktu. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan pada episode yang kedua. Ini pertama ini ya. Ya, monggo sekarang kita buka tanya jawab. ya. Kita buka tanya jawab. Apa bisa ditulis? Kalau tanya langsung ya, belum berani ditulis bisa. Boleh bebas pertanyaannya. Yang berhubungan dengan remaja atau apa, ya. Dan antum termasuk 7 golongan ya pemuda yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti mereka orang-orang siang-siang sudah di alun-alun ya. Alun-alun laki perempuan ya. Nggak tahu itu istrinya apa siapa. Yang jelas kalau seukuran SMU ya atau SMP ya, apa adik kakak ya, kayaknya jauh ya, kayaknya jauh, ngapain kalau nanti kakak. Tapi ada yang tanyakan ya, monggo ya, atau langsung ini hasil gak apa-apa. Ya, oh ya bisa nanti ya, akhwat ya. Ya monggo tanyanya. Insya Allah mungkin di situ ada ikhtilaf ulama, ya. Tapi yang jelas hadis itu macam-macam. Ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih. Kalau hadis sahih maka kita amalkan. Hadis hasan juga demikian, cuma tingkatannya lebih rendah dari hadis sahih. Cuma bedanya kalau hadis sahih itu memang benar-benar sahih dari Rasulullah SAW, kemudian juga sanad-sanadnya juga thiqah. Ya, mudah-mudahan antum paham ya. Fiqh dalam artian yaitu dia itu memiliki tingkatan hafalan yang kuat, kemudian tidak lemah hafalannya. Kalau di dalam ilmu hadis itu dibahas, karena hadis itu ya memiliki sanad. Sanad itu silsilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah nanti meriwayatkan, memberitahu hadis kepada tabi'in, tabi'in kepada adba'ut tabi'in, dan seterusnya. Sampai sekarang pun masih seperti itu. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Kalau hadis da'if, ya lebih baik kita tinggalkan, karena hadisnya lemah. Tapi kalau hadis sahih dan hasan, maka ya kita bisa mengamalkannya. Karena memang benar-benar terpercaya. Jadi hadisnya silsilahnya bisa sampai kepada Rasulullah SAW. Cuma bedanya antara sahih dengan hasan, kalau sahih itu benar-benar dhabit, ya hafalannya itu dhabit, hafalan itu benar-benar ya tidak ada kesalahan hafal. Karena orang kan ada yang hafal benar-benar dhabit, jadi kalau kita ya seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika datang ke Irak ya, dites oleh 10 syekh. Setiap syekh mengeluarkan 10 pertanyaan, berarti jumlahnya semua berapa? 100. Hadisnya dibolak-balik, nama orangnya dibolak-balik, subhanallah. Entah itu isi matannya, matan itu ya, isi hadis itu ya, atau sanadnya, itu silsilatul rijal. Kalau nama lain silsilatul rijal, sanadnya, perawinya ya, dibolak-balik. Yang aslinya Abdullah bin Utsman, dikatakan Utsman bin Abdullah, tapi Imam Bukhari ngerti, subhanallah. Maka dari itu semua ulama sangat mengakui yaitu kebenaran Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari juga memiliki murid yaitu Muslim, Muslim juga demikian. Jadi kalau hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, maka hadisnya sahih. Tapi kalau selebihnya, maka itu perlu diteliti lagi. ya, buat Imam Tirmidzi, Sunan Nasa'i, tapi ada hadis juga khusus yang sudah diteliti di dalam kitab Tirmidzi, hadisnya sahih. Maka itu seperti Syekh Albani muhaddits pada zaman sekarang ini, dan beliau sudah meninggal tahun 2000, 10 tahun yang lalu. Ya, jadi beliau masya Allah sampai dikisahkan beliau itu di dalam maktabah datang awal pulang terakhir setiap hari begitu terus sampai bisa menciptakan ya mentaklif, yaitu membuat hadis-hadis menyebutkan ini hadis ini sahih, hadis ini maudhu, hadis ini dhaif, hadis ini hasan, ya. Tentunya itu semua ada cara tersendiri. Tentunya kita kalau ingin mengetahui itu harus belajar ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Ya. Jadi seperti itu ya, itu bisa dipahami. Ya. Ya insyaallah ya, seperti itu ya. Wallah alam bisawab, ya. Jadi kalau insyaallahnya, kalau jelas mungkin saja itu ada ikhtilaf ulama. Jadi kalau insyaallah itu apa ya? Ya seperti kita kalau kita ditanya antum mukmin. Hah? Iya, ada insyaallah. Ya. Pendapat yang rajih, ketika seseorang ditanya, antum mukmin? Naam, insyaallah. Ya, saya mukmin. Kenapa? Karena dia enggak tahu ketika ya ini kan masih perjalanan, yaitu di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Maka dia itu mengatakan apa? Insya Allah. Ya. Tapi ada ulama yang mengatakan, "Loh, kok kenapa insya Allah? Berarti kamu ragu." Wah, ya. Jadi di situ ada ikhtilaf ulama. Tapi yang rajih, yang benar kita mengatakan insya Allah. Karena kita tidak tahu di akhir hayat kita yang meninggal dalam keadaan suruh khatimah atau husnul khatimah. Tapi kita berharap mudah-mudahan yaitu apa? Husnul khatimah. Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukum mendoakan orang tua yang telah meninggal tetapi dulu dia tidak sholat? Ya. Jelas hukumnya tidak boleh. Maksudnya mendoakan diampuni. Karena apa? Karena orang sholat, pendapat yang rajih, bahasanya orang yang tidak sholat maka dia kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-farku baina muslim wal kafir tarku sholat. Membeda antara orang kafir dengan orang muslim itu adalah meninggalkan sholat. Faman taraka faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Kalau orang tua sudah kafir, maka anak tidak boleh mendoakan. Kalau sudah meninggal loh ya. Beda kalau masih hidup. Kalau masih hidup boleh kita doakan supaya Allah memberinya hidayah kepadanya. Tapi tidak meminta supaya diampuni dosanya. Karena bahkan jelas tempatnya orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Mereka orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasara, min ahli kitab. Jadi kalau ahli kitab di dalam Al-Qur'an itu artinya apa? Artinya adalah ya Nasrani ya, Yahudi. Seperti itu. Dan orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka tempatnya jelas di neraka jahanam. Maka itu tidak boleh kita doakan. Kecuali kalau masih hidup, kita doakan dengan hidayah. Bagaimana kiat-kiat mengendalikan nafsu? Pertama ya, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena nafsu ini biasanya mengarah pada la'amartum bisu, yaitu mengarah pada kejelekan. Maka hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya nafsu kita terjaga, ya. Tidak di dalam bermaksiat kepada Allah tetapi selalu diarahkan kepada nafsul mutmainnah, nafsu yang mutmainnah. Karena nafsu ada tiga, nafsu mutmainnah yaitu nafsu, yaitu jiwa mereka orang-orang yang beriman. Kemudian lawama, nafsu lawama yang mana sering mencelah, ya. Kemudian nafsu la'amartum bisu, yaitu yang mengarah kepada kejelekan. Tapi biasanya kebanyakan yang mengarah kepada kejelekan. Ya, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, bagaimana perjalanan Ustaz menuntut ilmu? Wise. Supaya bisa menjadi motivasi kami dalam menuntut ilmu. Ustaz, bagaimana agar terhindar dari fitnah harta? Baik. Ya. Yang pertama, jadi perjalanan kita menuntut ilmu, ya tentunya dulu kita juga sangat berantem, ya SMU, ya alhamdulillah Allah memberi kemudahan, jadi kita bisa masuk ke ma'had, namanya ma'had Al-Imam Syafi'i, yaitu yang berada di Cilacap. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita dulu sebenarnya pengen bisa membaca Al-Quran. Karena waktu SMU sambat, tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, kita sering dengar khutbah, sering dengar ustaz ceramah, akhirnya pun ada keinginan untuk masuk pondok. Saya kira dulu pondok itu ya jadi membaca Quran saja, saya kira dulu seperti itu. Tapi ternyata saya masuk pondok langsung bahasa Arab, ya. Jadi masuk kelas langsung bahasa Arab. Padahal saya dulu enggak bisa gandeng bahasa Arab dal dengan huruf yang lain. Ini yang dipisah, ini yang tidak dipisah, enggak bisa saya. Ya karena juga ada motivasi dari ustaz, ya, yang mana biasanya carilah ilmu, karena ilmu yang bisa memberimu kebahagiaan di dunia. Sebagaimana perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, yang mana kita berdoa setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kebaikan apa? Ditafsirkan oleh Imam Hasan Al-Basri bahasanya kebaikan di dunia yaitu ilmu dan ibadah, bukan harta, ya. Bukan jabatan, bukan kedudukan dan sebagainya, tetapi ilmu dan ibadah. Karena orang yang hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayatnya sudah jelas, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu, maka juga akan sia-sia. Seperti orang Nasara. Nasara masyaallah amal baiknya banyak sekali, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu, maka juga percuma. Yahudi sebaliknya, berilmu tapi tidak beramal, mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan. Maka dari itu kita harus menggabungkan antara ilmu dan juga amal. Alhamdulillah setelah itu kita bisa belajar lagi, ya, tapi setelah lulus kita nikah dulu, ya, sponsor nikah, ya. Kita nikah waktu umur 21. Ya, kita umur 21, sekarang antum tinggal ngitung. Jadi umur 21 kita sudah nikah. Ya, langsung punya anak. Ya, anak satu. Sekarang anaknya hampir 5. Ya. Insyaallah bulan Januari. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu juga rezeki, ya. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya menikah juga tidak mengganggu pelajaran, karena sudah saya sudah mengalaminya. Jadi saya sambil belajar ke Libya, ke Jakarta, itu ada Libya program, banyak sekali program, tapi saya ngambil program setahun. Ya, akhirnya bisa bawa keluarga plus belajar di sana. Jadi Masya Allah bisa mendapatkan nikmat, ya bisa belajar juga dengan istri dan anak. Setelah itu kemudian ke Saudi, ya setelah itu menjadi imam masjid dulu di Surabaya, tapi tidak ada setahun kemudian kita bisa peluang untuk ke Saudi. Alhamdulillah bisa belajar di sana kurang lebih 2 tahun lebih sedikit, ya. Alhamdulillah juga bisa bawa istri. Kemudian pulang, ya alhamdulillah ini jadi imam masjid agung, ya. Jadi intinya ayuhal ikhwah fillah, bahasanya dalam ilmu yang pertama kali yang harus kita tancapkan pada diri kita yaitu ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menuntut ilmu tidak lain tidak bukan untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan kita dan kebodohan orang lain. Dan ilmu di situ yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu din. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu. Di sini ilmu bukan ilmu kimia, bukan fisika, matematika, bukan, tetapi ilmu syar'i. Sahalallahu lahu bi tariqan ila al-jannah, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju surga. Ya, jadi itu. Ya, jalan menuju surga. Ya, dengan apa? Dengan ilmu syar'i. Tapi ya, karena waktunya sudah selesai ya. Jangan lah selesai ya. Oh, jam 2. Ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa memberi motivasi. Kemudian bagaimana terhindar, ya ini pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana agar terhindar dari fitnah harta? Ya, tentunya supaya kita terhindar dari fitnah harta, yaitu dengan berilmu. Kita harus berilmu. Segala sesuatu harus didasarkan dengan ilmu, karena ilmu qoblal qol wal amal. Karena ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi tidaklah berilmu dulu. Kalau kita tahu ilmu, yang mana di situ Rasulullah SAW mengajarkan, qala Rasulullah SAW bersabda Nabi Muhammad SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas, berzuhudlah engkau di dunia maka Allah pun akan cinta kepada engkau, dan zuhudlah engkau terhadap manusia maka manusia pun cinta kepada engkau. Zuhud itu apa? Zuhud itu ya tidak terlalu tersinar dengan dunia, dia selalu memikirkan tempat akhiratnya, kampung halamannya. Karena kita semuanya dahulu Nabi Adam alaihissalam bapak kita, yaitu di dalam surga. Jadi kampung halaman kita. Maka dari itu kita sekarang ini lagi musafir, dan kita harus banyak untuk mencari, yaitu amal soleh, supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita. Jadi kita harus memikirkan kampung akhirat, dan qanaah, ya qanaah fi qalbi, yaitu merasa cukup ridha dengan apa yang telah Allah berikan. Insya Allah dengan itu tidak akan terfitnah dengan gemerlapnya dunia, karena dunia itu fana, akan sirna, tetapi akhirat ya kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih apa? Kekal dan lebih abadi. Maka dari itu carilah kita wasilah untuk menuju akhirat. Jangan sampai kita tenggelam di dunia. Ya, apalagi sudah terfitnah dengan harta. Karena kalau orang sudah terfitnah dengan harta, tidak qanaah, ya tidak zuhud di dunia, maka ya dia banyak kejelekannya, banyak menimbulkan kerusakan pada dirinya. Maka dari itu hendaklah kita jadikan dunia fi yadina, hendaklah dunia kita jadikan di tangan kita, jangan kita jadikan dunia fi qalbina, yaitu di dalam hati kita. Ya. Insya Allah dengan jawaban itu insya Allah memuaskan. Ya, ilmu, kemudian zuhud di dunia. Tahu hakikat dunia. Ustaz, pada di akhirat nanti kan akan ditanyai siapa Tuhanmu, siapa Nabimu. Ini bukan di akhirat, tapi dalam barzakh. Ya. Apa agamamu? Bila umat sebelum Nabi Muhammad, dia apakah menjawab Nabi Muhammad atau Nabi sebelumnya? Ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas, hadis yang jelas bahwasanya ketika seseorang dimasukkan ke dalam liang kubur, maka ya, didatangi oleh malaikat Nakir dan Munkar. Kemudian ditanya tiga pertanyaan tersebut. Man Rabbuka, siapa nama Nabimu? Man Nabiyuka, siapa nama Nabimu? Wa Madinuka, dan juga apa agamamu? Jadi tiga pertanyaan. Dan yang bisa menjawab itu yaitu amal solehnya ketika di dunia. Gak mungkin orang kriminal kemudian bisa menjawab, ya. Bisanya ha, diadab lagi. Makanya di dalam kubur itu ada namanya adab kubur. Dan kehidupan ada empat kehidupan. Ya, harus kita ketahui bahwasanya kehidupan pertama fi batni ummina, yaitu dalam perut ibu. Maka dari itu ketika umur 4 bulan ya bisa gerak-gerak, ya. Seperti itu ada kehidupan. Kemudian muncul di dunia, kemudian meninggal dan pindah ke alam barzakh. Kemudian setelah itu alam akhirat. Dan di alam barzakh ada tiga pertanyaan tersebut. Tadi bukan di alam akhirat. Kayaknya ini nggak bisa kita jawab semuanya ya. Kayaknya sudah kita singgung ini yang satu ini kita jawab ya. Setelah ini insya Allah selesai. Dan afwan yang belum bisa terjawab insya Allah pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Yang terakhir ini mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana cara menasihati teman kita yang mempunyai pacar agar tidak pacaran lagi? Wah, ada di sini ada tanda pentingnya juga. Terima kasih. Bagus ya. Bagaimana supaya mereka tidak pacaran ya? Jadi kita terangkan bahwasanya pacaran itu mudaratnya sangat banyak. Dan itu sudah kenyataan dan banyak terjadi seperti perempuan hamil di luar nikah itu banyak sekali. Berarti kalau sudah hamil di luar nikah berarti dia melakukan perzinaan. Dan selalu ingat bahwasanya setan, iblis sampai sekarang itu masih hidup dan memiliki banyak tentara dan tentaranya di mana-mana dan mereka tugasnya yaitu untuk menyimpangkan, entah itu menyimpangkan akidah manusia, entah itu melakukan maksiat dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau ada perempuan laki-laki berduaan, ketahuilah yang ketiganya salisuhuma asyaitan, yang ketiganya itu adalah syaitan. Kalau sudah syaitan hadir kemudian memberi bisikan-bisikan yang awalnya ya dari pandangan mata kemudian turun ke hati kemudian ya terjadi apa yang terjadi ya. Dan itu ya sangat banyak sekali. Dan sekarang ya enggak hanya SMU saja, SMP pun dan mereka pun juga demikian. Kadang kita lewat di alun-alun laki satu empat perempuan kanan kiri gandeng ya sana ya seperti itu. Belum lagi malam di pojok-pojok di gang-gang duduk berduaan gini siapa adik atau ya kalau adik sama kakak ya mungkin beda lagi ya lagi nunggu orang ini dan pacaran tidak malu dia ya tidak malu. Maka dari itu kalau orang memiliki iman maka dia malu kalau bukan mahramnya kenapa kok berdua-duaan. Ya, dan Allah melarangnya. Ya, tidak boleh seorang perempuan berdua-duaan. Dan kalau sudah berduaan maka yang ketiganya adalah syaitan. Ya, jadi nasihat saya bagi mereka yang memiliki pacar ya, dan pacarnya ini ya kadang terfitnah, orang terfitnah dan ingat manusia itu imannya itu lemah. Kalau sudah di